Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab Wada'us Sahib wa wasiyyatuhu inda firakihi li safarin wa ghairihi wa du'a'u lahu wa talabu du'a minhu. Bab ucapan selamat tinggal kepada teman dan menyampaikan wasiat kepadanya ketika berpisah dengannya, entah itu untuk safar atau selainnya, serta tidak lupa meminta doa darinya dan mendoakannya. Memasuki hadis kedua dari bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Sulaiman Malik bin al-Huwairits, semoga Allah subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqarabun. Kami biasa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami dengan beberapa para sahabat pada saat itu masih muda, sebaya dalam hal usia. Fa'aqamna indahu ishrina laylatan. Kami tinggal di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam. Mereka para sahabat yang masih muda-muda itu, yang sebaya usianya, tinggal di tempat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk tujuan mengambil ilmu, belajar langsung kepada Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dikenal penyayang dan lemah lembut. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah melihat bahwa kami di saat itu dalam keadaan merindukan keluarga kami. Fasa'alna amman tarakna min ahlina. Beliau pun bertanya kepada kami tentang keluarga atau keadaan keluarga yang kami tinggalkan. Fa akhbarnahu. Kami pun segera mengabarkannya kepada beliau. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji'u ila ahlikum. Sekarang pulanglah kalian, temui keluarga-keluarga kalian. Fa'aqimu fihim, tinggallah beberapa waktu di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, ajari mereka. Wa'muruhum, dan suruh mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wasallu salata kada fi hini kada, wasallu salata kada fi hini kada. Tegakkan salat pada waktu ini dan waktu itu. Fa idza hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum. Kemudian Rasulullah berpesan, apabila sudah datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Waliyu'ammakum akbarukum, dan hendaknya yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zada al-Bukhari fi riwayatin lahu, wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Imam Bukhari menambahkan riwayat dengan lafaz lain, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Di dalam hadis ini ada pesan-pesan, ada wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melepas kepergian kepergian beberapa pemuda yang tadinya tinggal di tempat beliau selama 20 hari. Wasiat-wasiat kebaikan. Ini sangat nampak jelas sekali kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Ketika kita akan berpisah dengan teman-teman kita, maka jangan pelit, jangan bakhil untuk menyampaikan wasiat, pesan-pesan kebaikan serta doa. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam uraiannya terhadap hadis ini, beliau menyebutkan banyak sekali faedah, kesimpulan-kesimpulan yang penting untuk kita ketahui. Di antara kesimpulan tersebut, pertama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana masyhuran birrahmah warrifqi, fakana arhamun nas bin nas, wa kana arfaqun nas bin nas alaihi salatu wassalam, rahiman rafiqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dikenal penyayang dan lembut. Beliau manusia yang paling penyayang secara mutlak, dan beliau juga disebut manusia yang paling lembut. Makanya beliau dikatakan rahiman rafiqan, penyayang dan lembut sekali sikapnya. Ini diketahui dengan jelas oleh para sahabat-sahabatnya. Dalam hadis, sahabat Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairits mengatakan, wa kana Rasulullah rahiman rafiqan. Rasulullah adalah seorang penyayang dan orang yang sangat lemah lembut. Wa minha yang kedua, annal insan yambaghi lahu an yakuna syu'uruhu syu'ur al-akharin. Setiap orang sudah semestinya menjaga perasaan orang lain. La yakunu ananiyan idza tammat lahul umur nasiya man siwa. Jangan sampai menjadi seorang yang egois. Kalau segala urusannya sudah beres sempurna, kemudian ia melupakan yang lainnya. Rasulullah adalah orang yang sangat tahu dan benar-benar menjaga perasaan orang lain. Beberapa sahabat tinggal di sisi beliau selama 20 hari. Beliau melihat di wajah-wajah mereka sudah ada kerinduan untuk bertemu dengan keluarganya. Maka beliau izinkan mereka untuk pulang menemui keluarganya terlebih dahulu. Dan ini bentuk perhatian terhadap perasaan orang lain. Kita tidak boleh egois, apalagi kita hidup bersama, bertetangga dalam satu lingkungan. Gak boleh egois, harus menjaga perasaan orang lain. Ya. Harus menjaga perasaan orang lain, tidak boleh egois. Tidak boleh maunya enak sendiri. Jangan sampai punya perasaan yang penting saya senang, terserah tetangga samping kanan kiri, teman mau senang atau tidak, itu bukan urusan. Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk saling menjaga perasaan, memberi perhatian ya, kepada sesama. Ini sangat kita butuhkan dalam menjaga kehidupan bersama. Ya. Kalau bicara tidak asal bunyi, yang penting enak sendiri, tidak menjaga perasaan orang lain, apakah menyinggung atau tidak, ini salah, gak boleh seperti itu. Ya. Jaga lisan, jaga perilaku, jangan sampai melakukan segala sesuatu yang penting happy sendiri. Terserah orang lain ada yang tersinggung atau tidak, ada yang sakit hati atau tidak, jangan, ya. Gak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita untuk berperilaku seperti ini. Ini namanya anani, egois. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana muqiman fi ahlihi mustarihul bal, mutmainnul qalbi, murtah nafsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana muqiman fi ahlihi. Beliau tinggal di tengah-tengah keluarganya. Mustarihal bal, dalam keadaan tenang pikiran. Mutmainnal qalbi, hati tentram. Murtahan nafsi, jiwa nyaman. Lakin haula'in nas asy-syababah alladziina ja'u yata'allamuna ad-din kaanatil fitrah wal 'adah wat tabi'ah annal insan yashtaqu ila ahlihi. Namun para pemuda dari kalangan sahabat yang tinggal di sisi beliau mempelajari ilmu agama ya, tentu sudah 20 hari ya, pasti ada perasaan rindu bertemu dengan keluarga. Maka Rasulullah SAW tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi Rasulullah SAW juga memikirkan para sahabat itu tadi. Akhirnya beliau menyarankan kepada mereka untuk pulang menemui keluarganya. Ini salah satu bentuk bagaimana beliau menjaga perasaan. Ya. Nah. Wa minha, kemudian yang ketiga, annahu yanbaghi lil insan an yuqima fi ahlihi ma amkanahu wa la yanbaghi an yataghrab anhum wa la an yabta'ida anhum. Ini kesimpulan yang ketiga adalah bahwa bagi setiap orang sudah semestinya untuk tinggal di tengah-tengah keluarganya, ma amkanahu, bila memungkinkan, setiap saat tinggal bersama dengan keluarganya. La yanbaghi an yataghrab anhum, tidak pantas mengasingkan diri dari mereka. Wala an yabta'ida anhum, apalagi menjauh dari mereka. Hatta inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-musafira idza safara wa qadha hajatahu an yarji'a ila ahlihi, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kepada setiap orang yang berangkat safar, kalau sudah selesai safarnya, beres kebutuhannya, untuk segera kembali menemui keluarganya. Li'anna baqa'al insan fi ahlihi fihi khairun katsir, karena tinggalnya seseorang di tengah-tengah keluarganya itu banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya. Fihil ulfah wal mawaddah, ada kecintaan, ada kedekatan, ada kasih sayang. Wat tarbiyah, ada tarbiyah. Wa mura'atu ahwalihim, dan ada semacam penjagaan terhadap kondisi dan keadaan mereka. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ya. Bila seseorang selalu berusaha untuk tinggal di tengah-tengah keluarganya. Nah, sekalipun suatu waktu memaksanya untuk melakukan safar atau menyelesaikan kebutuhan di luar, maka kalau sudah beres segera kembali. Keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah anak kita, istri kita, itu hal yang penting. Ya. Hal yang sangat penting, terutama menjaga kasih sayang, menjaga kedekatan, menjaga hubungan dan tarbiyah. Ya. Tarbiyah, pendidikan. Ya. Berikutnya yang keempat, min fawaidil hadis, kata Syekh Ibnu Utsaimin, di antara faedah hadis lainnya, annal insana ma'murun bi an yu'allima ahlahu. Setiap orang itu diperintahkan untuk mengajari keluarganya. Walihadza qala, karena itu dalam hadis tadi dikatakan, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum. Pulanglah kalian, temui keluarga kalian, tinggal di tengah-tengah mereka dan ajari mereka. Kita yang kesempatannya lebih banyak berada di luar rumah, kesempatannya lebih banyak untuk mengambil ilmu, duduk di majelis ilmu, punya kewajiban untuk menyampaikan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita yang tidak punya kesempatan seperti kita, ya, kepala rumah tangga. Nah. Bahkan kalau perlu bikin majelis khusus dengan keluarga, tidak harus formal. Mungkin majlis ketika makan bareng, sampaikan faidah-faidah ilmu. Ketika minum bareng, sampaikan faidah-faidah ilmu. Ini sangat penting sekali. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai kepala rumah tangga, ya, di dalam rumah, untuk mengajari istri, anak. Nah, qala wa min fawaidil hadis, faidah lainnya adalah annal insan la yaqtasir ala ta'limi faqat. Hendaknya setiap orang tidak membatasi dirinya hanya dengan belajar saja. Tapi selain itu juga berusaha untuk mengamalkan. Menyuruh orang lain. Dalam hadis Nabi mengatakan wa'allimuhum wamuruhum, ajari mereka keluarga, wamuruhum dan suruh mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menegakkan salat dan semisalnya. Bahkan secara khusus Nabi SAW mengatakan muru abna'akum bis-salah lis-sab'in wadribuhum 'alaiha li-ushri. Suruh anak-anakmu untuk menegakkan salat ketika sudah berusia 7 tahun dan pukul mereka, ya, kalau tidak mau berangkat salat ketika usianya sudah 10 tahun. Ini pendidikan, ya. Kita sebagai orang tua harus punya perhatian. Selain kita belajar, juga kita harus mengamalkan dan menyuruh keluarga kita, anak istri kita, untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ومن فوائد الحديث وجوب الأذان وأنه فرض كفاية. Termasuk dari faedah hadis lainnya adalah wajibnya adzan, mengumandangkan adzan ketika sudah masuk waktunya, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Wa minha annahu la yasihul adzan qabla al-waqti. Selanjutnya tidak sah mengumandangkan adzan sebelum waktunya. Nah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis, "Idza hadaratis shalah," kalau sudah masuk waktu salat, fal yu'adzin ahadukum, maka salah seorang di antara kalian hendaknya mengumandangkan adzan. Faedah berikutnya dari hadis ini, wujubus salatil jamaah, wajibnya menegakkan salat jamaah. Karena Nabi mengatakan wal ya ummakum akbarukum, yang paling tua di antara kalian hendaknya ya menjadi imam, memimpin sholat. Kalau sholat yang terpimpin, maka itu namanya sholat jamaah. Nah. Wa min fawaidil hadis taqdimul kabir fil imamah. Berikutnya taqdimul kabir fil imamah, mendahulukan orang yang lebih tua dalam memimpin salat. Nabi mengatakan waliya ummakum akbarukum, hendaknya yang paling tua di antara kalian yang menjadi imam. Wa fihi aidan i'tibarul kibar fis sin wa annal kabira fis sinni muqaddamun ala ghairihi idza lam yakun li ghairihi maziyah. Faedah lainnya adalah i'tibarul kibar fissin, usia tua itu sesuatu yang perlu dijadikan sebagai patokan dalam segala hal. Dan orang yang sudah tua usianya muqaddamun ala ghairihi, mesti selalu didahulukan daripada selainnya. Idza lam yakun li ghairihi maziyah, kalau pada selainnya tidak ada kelebihan. Semua sama dalam tingkatan ilmu. Yang membedakan adalah usia misalnya. Maka yang didahulukan adalah yang lebih tuanya. Adapun kalau dalam hal ilmu bertingkat-tingkat berbeda-beda, ada yang lebih muda tapi ilmunya lebih tinggi, ada yang lebih tua tapi di bawahnya, maka ini merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling hafal tentang Al-Qur'an. Nah. Qala wa min fawaidi hadzal hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimun nas bil qawli wal fi'li. Faedah lainnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari manusia itu dengan ucapan dan perbuatan. Tidak hanya dengan ucapan tapi juga dengan perbuatan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum menyuruh sesuatu, maka beliau sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Ini keistimewaannya. Keistimewaan yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, makanya sangat pantas, memang wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai qudwah, sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, memang betul-betul uswah, betul-betul panutan. Karena beliau tidak menyuruh sesuatu dari kebaikan, melainkan beliau sudah terlebih dahulu mengerjakannya. Jadi selain mengajari dengan ucapan, beliau juga mengajari dengan perbuatan. Nah, qala wa min fawaidi hadzal hadis annahu yajibu 'alal insan an ya'rif kaifa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kemudian faedah lainnya adalah bahwa wajib bagi setiap orang untuk mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegakkan salat. Karena beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, itu beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan hadis yang kedua ini tentang kisah beberapa sahabat ya yang sebaya yang biasa tinggal di tempat Nabi selama 20 malam. Mereka belajar, mereka talaki ya, mengambil ilmu langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasul menampakkan kasih sayangnya terhadap mereka ketika Rasul melihat sudah ada kerinduan di wajah-wajah mereka kepada keluarganya, maka beliau mempersilahkan mereka untuk kembali pulang terlebih dahulu menemui keluarganya. Dan di situ ada pesan-pesan penting yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya hadis yang ketiga, qala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala ista'dzantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa adzina wa qala la tansana ya akhi ya ukhayya min du'aika fa qala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ista'dzantu an-nabiyya fil umrah, saya pernah meminta izin kepada Nabi untuk berangkat umrah. Fa'adzina, maka beliau pun mengizinkannya. Waqala, kemudian beliau mengatakan la tansana ya ukhayya min du'aika, wahai saudaraku jangan engkau lupakan kami dari doamu. Ini permintaan ya, agar didoakan oleh orang yang hendak berangkat ya, untuk menunaikan sebuah keperluan, entah itu ibadah umroh atau safar ya. Nah, namun yang disebutkan secara khusus di sini adalah soal keberangkatan ketika untuk tujuan umroh. La tansana ya ukhayya min du'aika, jangan sampai engkau lupakan kami wahai saudaraku min du'aika, dari doamu. Dalam riwayat lain disebutkan asyrikna ya akhi ya ukhayya fi du'aika, sertakan kami wahai saudaraku dalam doamu ya. Jadi tidak mengapa kita meminta didoakan ya, oleh atau kepada saudara kita yang hendak bepergian, karena salah satu waktu di mana doa itu diijabah adalah pada saat apa? Safar ya, pada saat safar setiap orang mesti bersungguh-sungguh untuk berdoa, dan kita tidak mengapa meminta kepada saudara kita yang hendak safar untuk didoakan dengan doa-doa kebaikan. Nah, qala wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhum kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran idnu minni hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fa yaqul astaudi'u Allah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Salim ibn Abdullah bin Umar bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum kana yaqulu lirrajuli idza arada as-safar, beliau berkata kepada seseorang yang hendak safar, idnu minni, mendekatlah kepadaku, hatta uwaddi'aka, sehingga aku bisa mengucapkan doa selamat kepadamu, ya, perpisahan. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Fayaqul, Rasulullah selalu mengatakan kepada orang yang hendak berangkat safar, astaudi'ullaha dinaka, aku titipkan kepada Allah agamamu, ya, wa amanataka amanatmu, wa khawatima amalika, dan penutup amalanmu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini doa yang kita ucapkan kepada orang yang hendak pergi safar, ya, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Nah, nanti juga ada jawabannya, jawaban dari orang yang didoakan seperti ini, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.